Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ma'syaral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam tampil menghadapi teroran kaum musyrikin, begitu juga kitabiyin dari kalangan majusi dan mulhidin, beliau menghadapi mereka bi'izzatil Islam wa quwwatil iman. Beliau menghadapi kecaman-kecaman mereka, permusuhan-permusuhan mereka itu bi'izzatil Islam, dengan kekokohan, kemuliaan Islam dan kekokohan iman yang Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada beliau dan sekaligus kepada pengikut beliau dari kalangan kaum mukminin. Mari kita lihat sikap yang kokoh dan tabah ini di saat beliau menolak seorang musyrik meminta untuk keluar bersama beliau dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar menuju Badar. Di saat beliau sampai kepada Harrah al-Wabar, Harrah itu adalah tempat padang pasir yang tidak berkerikil, atau nama tempat barakallahu fikum, ternyata ditemui oleh seseorang dan orang ini terkenal dengan jur'ah, sikap berani barakallahu fikum, dan najdah, memiliki kepintaran, kehebatan di dalam mengatur, tangkas. Melihat hal itu, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in fariha, bergembira ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mereka melihat orang tersebut. Maka tatkala orang tersebut bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Jitu li'attabi'aka wa usiba ma'ak." Saya datang kepadamu untuk kemudian mengikutimu dan berperang menang bersamamu. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, tu'minu billahi wa rasulih, anda beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala la. Dia mengatakan, tidak. Farji' falan asta'ina bimusyrikin. Pulang anda. Pulang. Anda tidak butuh kepada seorang musyrik. Qala thumma madha. Aisyah bercerita, kemudian berlalu. Hatta idza kunna bisyajarah adrakahu ar-rajul. Ketika berada di pohon tertentu, laki-laki itu datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia mengucapkan sebagaimana ucapan yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang pertama juga, anda beriman kepada Allah dan Rasul? Maka dia menjawab, la. Farji falan asta'ina bimusyrik, balik engkau, pulang. Anda tidak akan meminta atau Anda tidak butuh sama seorang musyrik. Qalat summa raja'a. Kembali orang tersebut. Lalu dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baida, faqala lahu kama qala marratan. Awwala marratin tu'minu billahi wa rasuli. Dia mengatakan Anda beriman kepada Allah dan Rasul. Ketiga kali orang tersebut mengatakan na'am. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam intalik. Berangkatlah engkau. Barakallahu fikum. Bersamaan dengan jumlah yang sedikit, perlengkapan yang sedikit, pada akhlak yang mulia, agung, kokoh ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim berjalan di atasnya dengan penuh syaja'ah, nadirah keberanian yang jarang dijumpai, kepercayaan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberanian yang seperti itu tidak akan muncul kecuali pada diri orang yang kokoh di atas al-haq. Kisah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika bertemu dan berjumpa dengan Rustum, Raja Persia. Persia di saat itu benar-benar telah digegap gempitakan dengan berbagai macam kemajuan persenjataan silah. Di negeri itu mahkota, pakaian-pakaian yang serba berlapis emas. Mereka meletakkan permadani menuju tempatnya Rustum. Bantal-bantal tempat duduknya Rustum. Ranjang-ranjang tempat dipenuhi atau diukir berlapiskan emas. Rib'i bin Amir datang barakallahu fikum membawa kudanya. Masuk. Lalu kemudian pedang yang disarungkan kain yang sudah usang. Membawa pedang, membawa tombak, sampai kemudian datang mendekat kepada permadani yang sudah diamparkan. Dikatakan kepada turun Anda. Disuruh turun barakallahu fikum dari kudanya. Dia bawa kudanya jalan menuju Rustum. Ini di dalam singgasana lo. Barakallahu fikum. Ketika kemudian berdiri di hadapan Rustum, dia ikat tambat kudanya barakallahu fikum di wisadah. Bantal dua dipecah, diikat kudanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat mereka tidak mampu untuk memberhentikan dan menghadang seorang sahabat masuk ke dalam kerajaan. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, lepaskan, taruh pedangmu. Apa jawab beliau? Sesungguhnya aku datang tidak akan menaruh pedangku. Karena kalian yang memerintahkan aku. Kalian yang mengundang aku. Jikalau kalian tidak menerima keberadaanku sebagaimana ini, aku akan pulang. Subhanallah. Batal barakallahu fikum. Fa'akhbiru Rustum. Mereka memberitahukan Rustum. Demikian kondisinya. Ketika mereka lewat atau dia lewat, mau nambat kudanya, diwisadah. Bantal dipecah. Kemudian diikat, dimasukkan talinya, dan diikat, ditambat kudanya di bantal tersebut. Ketika mereka mengatakan bahwa lepas pedangmu, saya tidak akan meletakkan pedangku. Kalian yang mengundangku, kalau kalian tidak mau saya datang seperti kondisiku ini, saya akan balik. Mereka kemudian berangkat memberitahukan sang Raja Rustum. Dibiarkan masuk. Tidak ada ketika mereka mengatakan kecuali seorang lelaki saja. Masuk. Lalu kemudian Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu bersandar di pedangnya barakallahu fikum. Menyabik-nyabik. Ya. Namarik wal bisat. Ya. Di cacah barakallahu fikum emas-emas itu rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah beliau melewati kamar untuk menujunya kecuali dirusak olehnya. Dibiarkan barakallahu fikum. Tatkala dia menghadap Rustum, dia duduk di tanah. Ai tidak kemudian duduk di bantal yang disediakan. Faqalu, apa yang membawa engkau melakukan demikian? Kenapa anda tidak mau duduk di tempat yang disediakan sama Rustum, bantal berlapiskan emas barakallahu fikum? Kami tidak suka duduk di atas perhiasan kalian. Kami tidak senang duduk di atas perhiasan kalian. Lalu Rustum bertanya, apa yang kalian bawa? Anda datang ini untuk apa? Qala Allahu azza wa jalla ibta'athana. Allah yang mengutus kami. Dan kami datang untuk mengeluarkan kalian dari peribadatan kepada hamba-hamba Allah menuju peribadatan kepada Allah. Kami datang ingin mengeluarkan dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Dari agama yang bengkok menuju kelurusan agama Islam. Kami diutus dengan agamanya kepada makhluk untuk mengajak mereka kepada agama tersebut. Barang siapa yang menerima hal itu, kami menerimanya dan kami akan kembali. Dan kami biarkan negerinya. Jikalau dia enggan, tidak mau menerima tawaran masuk Islam, maka lalu kami perangi dia. Wa man aba qatalnahu abadan, sampai kami kembali kepada janji Allah. Kalau masuk Islam itu yang kami maksud, kami biarkan negerinya. Ya, kalau dia enggan, qatalnahu, kami akan perangi dia abadan selama-lamanya sampai kami kembali kepada janji Allah. Rustum bertanya, wama mau'udullah, mana dia janji Allah? Apa? Qala al-jannah liman mata ala kita liman aba wal-zafar liman baqiya. Surga bagi siapa yang meninggal di dalam memerangi orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam, dan keberuntungan bagi orang yang masih tersisa, maksudnya masih hidup. Kata Rustum, saya telah mendengar ucapan kalian. Apakah kalian mau memberikan kepada kami tenggang waktu, kesempatan? Kami lihat nanti bagaimana perkara kami. Kata Rib'i, na'am. Aku ingin memberikan kesempatan padamu satu hari atau dua hari. Qolala, tidak. Sampai kami berkumpul dengan orang-orang yang ahlur ra'yu kami. Barakallahu fikum. Melihat hal itu, Rib'i mengatakan, termasuk dari sunnah Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan para oleh imam-imam kami, kami tidak membiarkan. La numakkin al-a'da min adhanina. Kami tidak membiarkan telinga kami ini mendengar informasi kecuali atau wala nu'ajjilu, dan kami tidak membiarkan mengundur waktu melebihi 3 hari. Coba antum bayangkan barakallah, ini raja rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Lihat, periksa bagaimana urusan anda. Pilih salah satu. Anda masuk ke dalam Islam, kami biarkan anda dan negeri anda. Atau membayar jizyah, kami tahan diri-diri kami. Jikalau anda butuh nanti bantuan, kami akan berikan bantuan di saat dia mau tunduk kepada hukum Al-Islam. Kemudian terakhir barakallahu fikum, si Rustum bertanya kepada Rib'i, qala asayyiduhum anta, apakah anda ini pimpinannya mereka? Apakah anda ini pimpinan mereka? Qala la, tidak. Walakinnal muslimin kal jasadi ba'duhum min ba'din yujiru adnahum ala a'lahum. Allahu Akbar. Jawaban Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, tidak, saya bukan pimpinannya, maksudnya saya bukan pemimpin, akan tetapi muslimin itu bagaikan satu jasad, sebagiannya terhadap sebagian yang lain, yang di bawah melindungi yang di atas. Allahu Akbar. Jawaban yang sangat-sangat agung dan mulia barakallahu fikum. Dari mana ini muncul kalau bukan dari sebuah sikap keistiqomahan dan kelurusan di atas al-haq barakallahu fikum, sehingga melahirkan asy-syaja'ah, keberanian yang tinggi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga barakallahu fikum, seorang yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Di saat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dibawa sebagai tawanan di sejumlah tawanan minal muslimin sampai ke kaisar penguasa Romawi. Itu terjadi di saat khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menjadi tawanan, Abdullah bin Hudzafah Sahmi mengatakan, berkata Aina'am, berkata Kaisar, Kaisar Romawi kepadanya, saya ingin menawarkan kepadamu perkara demi keselamatanmu. Apa kata Abdullah bin Hudzafah Sahmi? Apa itu? Saya tawarkan kepadamu agar engkau masuk agama Nasrani. Kalau engkau lakukan, aku akan mengikut sertakan engkau pada kerajaanku, pada hartaku, dan pada kekuasaanku. Allahu Akbar. Kalau anda mau masuk ke dalam agama Nasrani, maka aku akan ikut sertakan engkau menjadi pemilik kerajaanku ini, hartaku dan kekuasaanku. Pada bersama batalul Islam, tersenyum pahlawan Islam tersebut barakallahu fikum, sehingga muncul kalimat masyhurah dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, wallahi demi Allah, lau a'taitani jami'a ma tamliku, kalaupun engkau memberikan aku, demi Allah, engkau memberikan aku semua apa yang kau miliki, wa jami'a ma malakathu al-arabu, dan apa yang dimiliki oleh bangsa Arab. kalau demi Allah, kalaupun kau memberikan kepadaku semua apa yang kau miliki dan semua yang dimiliki oleh bangsa Arab, ala an arji'a an dini Muhammadin tarfata ain ma fa'altu, aku kemudian harus kembali meninggalkan agamanya Muhammad walaupun sekejap mata, aku tidak akan melakukannya. Qala Kaisar. Kaisar mengatakan, idzan aqtuluk, kalau begitu saya bunuh engkau. Qala anta wa ma turid, na'am, silakan anda lakukan apa yang anda mau. Thumma salabahu wa 'adzabahu bi alwanin min al'adzab mukhtalifah wa fi asna'i dzalika, maka mereka itu dia menyalibnya, menyiksanya dengan berbagai macam warna-warni penyiksaan. Di tengah-tengah penyiksaan itu berlangsung, kembali ditawarkan dia untuk menjadi Nasrani, meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Rahmah Barakallahu Fikum. Kemudian akhir perkaranya, wa fi nihayatil amr wal hiwar, qala Kaisar li ilaika ya Abdullah matlabun akhar, sudah tidak lulus. Di saat kemudian menawarkan dalam kondisi disiksa, diazab agar menjadi Nasrani, juga menolak. Barakallahu fikum. Lalu kemudian akhir dari ucapan Kaisar, saya punya permintaan kepadamu yang lain. Wa mahu, apa itu? Engkau cium kepalaku dan aku lepaskan engkau. Qala Abdullah, wa an jami asral muslimin, ana mencium kepalamu lalu anda akan bebaskan juga semua tawanan muslimin. Qala na'am, dia mengatakan iya. Majulah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mencium kepalanya, maka semua tawanan muslimin diserahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Bebas bersama tawanan-tawanan muslimin, cuma disuruh menyium. Maka di saat pasukan itu berangkat pulang ke kota Madinah, diberitahukan kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu apa yang dilakukan oleh Abdullah, maka bergembiralah, senang atas hal itu Umar ibnul Khattab. Lalu kemudian dia berdiri dan mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Kemudian beliau mengatakan, pantas atas setiap muslim untuk mencium kepalamu ya Abdullah sebagai imbalan apa yang anda lakukan. Allahu Akbar. Keberanian, ketabahan dan kesabaran di saat menghadapi berbagai macam, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, azab terhadap batalul Islam. Hafidhani wa hafidhakumullah, kita belum sampai ke arah demikian tuntutannya di dalam ujian. Kalau sekiranya itu dalam kondisi iman kita kurang seperti ini, sungguh kita tidak akan pernah memiliki, barakallahu fikum, ketabahan untuk menghadapinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, apa yang saya bacakan dari kisah tersebut, rahimani wa rahimakumullah, kita belajar, termasuk salah satu yang akan mengokohkan kita di dalam agama, yaitu belajar dari para pendahulu kita yang saleh. Belajar. Barakallahu fikum. Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala di dalam beberapa majlis beliau, beliau selalu mengatakan, kisu anfusakum biman qablakum. Ayo, ukur diri-diri kalian. Ukur diri kalian dengan orang sebelum kalian. Maksudnya orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam sunnah ini, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Ma'asyiral muslimin yang saya, muslimin dan muslimat yang saya hormati, sekali lagi barakallahu fikum, ini dia bagian kecil dari perjalanan hidup Nabi kita alaihissalatu wassalam dan para sahabat Nabi dalam memperlihatkan keberaniannya melindungi agama Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang yang diminta kepada kita adalah berani untuk menyuarakan al-haq itu hak dan al-batil itu adalah kebatilan. Itu yang diminta barakallahu fikum, untuk kita siap mengamalkan kebenaran itu dimanapun juga rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk kita berjuang, pertama bentuk keistiqomahan kita di atas sunnah ini, dan juga memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan ini, kita lolos dan lulus dari ujian-ujian kemungkinan yang akan datang, yang kemungkinan datang lebih dahsyat lagi barakallahu fikum. Kita belajar sekarang apa yang menjadikan kita lulus dari ujian-ujian. Mungkin di antara ikhwani wa akhwati ada yang dia mulai dari babak pertama mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah di negeri kita ini. Coba hitung ujian-ujian itu barakallahu fikum. Sudah berlalu orang-orang besar di tengah-tengah kita dengan ilmunya, dengan dakwahnya, sekelasnya para ulama di saat itu atau masyayikh, banyak barakallahu fikum yang berguguran. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita keistiqomahan. Kita belajar apa yang menjadikan kita istiqomah di atas kebenaran pada waktu-waktu yang telah lewat. Kita jadikan itu sebagai modal untuk kita bisa lulus barakallahu fikum dari ujian-ujian itu rahimani wa rahimakumullah. Setelah ujian terakhir yaitu ujian sa'afika fitnah sa'faqah rahimani wa rahimakumullah, yang telah mengambil teman, mungkin teman-teman dekat kita, guru kita, alim kita barakallahu fikum, modal kelulusan ini kita pegang erat-erat, yaitu mengamalkan ilmu, termasuk dari pengamalan ilmu adalah mengembalikan urusannya kepada para ulama. Ulama adalah kibar ulama yang mereka telah terpatri hidupnya dengan ujian demi ujian demi ujian, sehingga nampak di depan kita kemurnian barakallahu fikum emas itu sebagaimana yang telah lewat. Kita mengembalikan kepadanya, ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, pada kesempatan ini saya juga ingin membacakan sebuah pelajaran yang berharga dari fitnah demi fitnah demi fitnah yang terjadi. Coba kita baca rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Fawaz memberikan judul dengan ta'allamtu minal fitani, aku belajar dari berbagai macam fitnah. Coba kita baca rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Beliau mengatakan ta'allamtu minal fitani wujuba nusratil madlumi. Saya mengajak ini untuk kita kemudian menjadi modal bekal di depan kita nampak jelas. Oh ternyata setiap fitnah yang turun itu akan memanggil siapa-siapa yang lulus dan siapa-siapa yang tidak lulus. Kita belajar dari diri kita yang mungkin Allah berikan, semoga ini bukan terakhir, kelulusan barakallahu fikum pada ujian fitnah sekarang ini rahimani wa rahimakumullah, dan kita belajar dari teman-teman kita yang mungkin belum diluluskan oleh Allah. Semoga Allah memanggil mereka, memanggil mereka, memanggil mereka untuk kemudian kembali barakallahu fikum mengetahui kadar diri kita ini, bahwa kita tidak memiliki kekuatan di hadapan fitnah itu untuk kemudian berjalan sendiri, memutuskan, menilai, kecuali harus dengan bimbingan orang-orang yang dipercayakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjawab berbagai macam fitan. Allah Azza wa Jalla jadikan dia, titipkan ke tengah umat ini untuk menyelamatkan mereka dari berbagai macam fitan. Pelajaran-pelajaran ini dengarkan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ta'allamtu minal fitani wujuba nusratil madlumi. Saya belajar dari fitnah tentang wajibnya menolong orang-orang yang terzalimi. Fitnahnya Haddadiyah, fitnahnya barakallahu fikum Sayyid Khutub, fitnahnya kemudian Abul Hasan Al-Ma'ribi, fitnahnya Ali Hasan Ali Abdul Hamid, fitnahnya barakallahu fikum Yahya Al-Hajuri, Muhammadil Imam, dan terakhir ini, di situ ada orang-orang yang disasar dengan penuh kezaliman. Belajar, kita harus membela orang-orang yang terzalimi barakallahu fikum. Tidak boleh membela orang-orang yang berbuat zalim. Ta'allamtu minal fitani wujuba nusratil madlumin. Kedua, ta'allamtu minal fitani anna ahlal bid'i wal ahwa ya'tamiduna 'alal kadhibi. Aku belajar dari fitnah-fitnah. Ternyata ahlul bid'i wal ahwa bersandarkan kepada kedustaan. Bersandar sebagai hujahnya, berdusta untuk menjatuhkan fulan dan seterusnya. Ketiga, ta'allamtu minal fitani anna ahlal bid'i wal ahwa ya'udduna as-sawaba khata'an. Saya belajar dari fitnah-fitnah. Ternyata ahlul bid'i wal ahwa menganggap yang benar itu salah. Ta'allamtu minal fitani anna hadfal awwala annal hadfal awwala inda ahli al-bid'i wal ahwa isqatul ulama wa tashwihuhum fil qadim wal hadith. Aku belajar dari perjalanan fitnah bahwa sasaran pertama di hadapan ahlul bid'i wal ahwa menjatuhkan para ulama, mencela dan menampilkan mereka dengan warna dan penampilan yang jelek, mencela mereka ini dulu ataupun sekarang. Ta'allamtu minal fitani, saya belajar dari fitnah-fitnah. Anna luzuma gharzil ulama ahli al-wara'i was-sidqi wat-tajrubati da'awiyyah wa wuduhil manhaj fihi an-najatu bi'iznillah. Aku belajar untuk mengikuti para ulama, ahlul wara', orang-orang yang punya kewara'an, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya pengalaman di dalam dakwah, terang di dalam bersikap, di dalam manhajnya. Ternyata mengikuti mereka itu adalah keselamatan biiznillah. Ta'allamtu minal fitani anna hablal kadhibi qasirun. Aku belajar dari fitnah-fitnah ini. Ternyata sumbu kedustaan itu adalah pendek. Aku belajar dari fitnah-fitnah ini. Ternyata tali atau sumbu dusta itu adalah pendek. Cepat dicekal, cepat dipegangi. Barakallahu fikum. Ta'allamtu minal fitani anna akhtara man yunasiru ahlal dhalali bi anwa'ihim wa yukhaddilu ahlas sunnati hum ad'iya'us salafiyah. aku belajar dari fitnah-fitnah. Ternyata orang yang paling berbahaya, anna akhtar, orang yang paling berbahaya dalam membela ahlu dhalal dan macam-macam mereka, merendahkan ahlu sunnati wal jamaah, mereka yang mengaku berjalan di atas salafiyah. Ta'allamtu minal fitani annal haddadiyatal musafiqah khaddamu ahlil bida'i wasyawahid kathirah. Aku belajar dari fitnah-fitnah. Ternyata haddadiyah musafiqah adalah pembantu ahlul bida'i. Mencela ulama, dibantu, dibukakan pintu untuk mencela para duat ilallah azza wa jalla, masyayikh barakallahu fikum. Ta'allamtu minal fitani anna man ta'allaqa billah wa hassana dhanna bih wa laja'a ilaih wa da'ahu fa innallaha la yudayyi'. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, dia husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla dan mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ta'allamtu minal fitani ahkaman wa masail lam takhtur li ala bal. Aku belajar dari fitnah-fitnah itu, ternyata hukum-hukum dan persoalan, permasalahan-permasalahan yang belum pernah dihinggapi atau yang belum pernah terbetik di dalam benakku. Ta'allamtu minal fitan anna man yaqa'u fi a'radil ulama wal mu'minin. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa siapapun yang jatuh dalam mencela kehormatan para ulama, mencela kehormatan kaum mukminin, illa wa yafdahuhullah, kecuali Allah bongkar dia, wa yulqi alaihi dhillata wal mahana wal bughdha fi qulubil mukminin. Allah menanamkan kepadanya, memberikan kepadanya kerendahan, kehinaan dan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa siapapun yang mencela para ulama dan kaum mukminin, Allah bongkar dia. Allah bongkar hakikatnya, Allah perlihatkan, bahkan Allah memberikan kepadanya kerendahan dan kehinaan dan kebencian di hati orang-orang yang beriman. Ta'allamtu minal fitani anna man takallama fi ghairihi bi batilin illa wa tukullima fihi adha'afuhu bi haqqin. Barang siapa, aku belajar dari fitnah ini, barang siapa yang berbicara kepada selainnya dengan batil, dia berbicara dengan kebatilan, melainkan tiadalah, melainkan dibicarakan dia dengan berlipat-lipat dengan benar. Dia berbicara tentang saudaranya dengan batil untuk menjatuhkan, untuk merendahkan, maka akan dibicarakan dia dengan berlipat-lipat bihaqqin dengan benar. Ta'allamtu minal fitani anna man yarda bil qadhab aw yukirruhu aw yudafi anhu aw ya'tadiralah yakunu kal qadhib. Aku belajar dari fitnah-fitnah, siapapun yang ridha terhadap tuduhan, barakallahu fikum, menuduh seseorang ya qadhab, zina atau yang semisalnya, lalu dia akui atau dia membelanya atau dia memberikan udzur kepadanya, maka dia seperti orang yang qadhib. Ta'allamtu minal fitan anna man haraba ahla sunnati saqata. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa siapapun yang memerangi ahlus sunnah, dia pasti akan jatuh. Ta'allamtu minal fitani anna man yadda'il hayat fil fitani allati tadha fi halaku minal batil fahuwa kadhibun fi da'wah. Aku belajar dari fitnah bahwa siapapun yang kemudian menganggap ingin insaf di dalam fitnah yang sudah jelas antara hak dan batil padanya, ingin kemudian berlaku adil insaf, dia adalah dusta di dalam barakallahu fikum pengakuannya. Ta'allamtu minal fitan anna min asma'illahil husna at-tawwab al-ghafur wa yuhibbut tawwabin. Aku belajar dari fitnah-fitnah, termasuk dari nama-nama Allah yang baik adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah wal ahwa la yuhibbuna at-tawwabin min ahli sunnah. Mereka tidak menyukai orang-orang yang kembali bertaubat dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Ta'allamtu minal fitani anna masadira ahlil bid'ah wal ahwa fi naqbil akhbari. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa sumber ahlul bid'ah wal ahwa dalam menukilkan informasi dan berita-berita majahil, orang-orang majhul, orang-orang marajid, goncang, wal makhabil, bingung, wal mahabil, orang-orang bodoh, wasigharisin wal kadzabah. Aku belajar dari fitnah-fitnah. Ini sumber ahlul bid'ah wal ahwa menukilkan informasi. Nah, kecil baru saja, barakallahu fikum, dan orang-orang berdusta. Ta'allamtu minal fitani anna intisyara syirki wal bid'ah wal jahal bidinillah la yahsulu illa ba'da tashahuni wat tafarruqi. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa tersebarnya kesyirikan, tersebarnya kebid'ahan, kebodohan terhadap agama Allah tidak terjadi kecuali di saat kondisi memanas dan terjadinya perpecahan. Ada yang pergi tidak mau lagi belajar karena bimbang dan bingung. Ada yang lagi yang mungkin kecewa terhadap ustadz yang dibelanya itu pergi menyingkir, lalu tidak lagi belajar. Subhanallah. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah. Ta'allamtu minal fitani anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'as syiddati wa anna ma'al usri yusra wa lay yaghliba usrun yusrain. Aku belajar dari fitnah-fitnah, ternyata pertolongan itu bersama kesabaran. Keluar itu diberikan jalan kemudahan bersama syiddah, peristiwa-peristiwa menakutkan, bersama kesulitan itu kemudahan. Dan satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ta'allamtu minal fitani anna salafiyin rafrahuna bidakwati tauhid. Saya belajar dari fitnah-fitnah, ternyata salafiyin sangat senang dengan dakwati tauhid. Wa anna ahlal bidak yafrahuna bidakwati syirik. Ahlul bidak senang adanya kesyirikan-kesyirikan. Coba baca fitnah yang terjadi dalam fitnah su'afiqah ini. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah. Sampai menjebak dalam perbuatan besar barakallahu fikum. Pengagungannya terhadap Ibnu Hadi barakallahu fikum. Fasyattan ma bainana wa baina ahlil bidah. Jauh perbedaan antara diri kita dengan ahlul bidah. Orang perai, ya mungkin ada satu dan kondisi mengajar ribut. Oh, sudah dipecat, sudah ini. Ya Allah, senang. Padahal tidak, dusta. Setelah itu, enggak ada tobatnya. Ya Allah, benar-benar dididik jelek dan buruk dengan fitnah ini. Akhlak-akhlak kita, barakallahu fikum, nas'alullah, salamatal afiyah. Ta'allamtu minal fitani anna min wasa'il ad-da'wati inda ahli al-bid'ah wal ahwa batarul kalam wat tazwir wal kadhib. Aku belajar dari fitnah-fitnah ini, termasuk dari wasa'il dakwah di sisi ahlul bid'ah wal ahwa, bagaimana barakallahu fikum berdusta, memotong ucapan dengan berbagai macam tazwir, kedustaan-kedustaan, menipu. Ta'allamtu minal fitan anna min a'zami asbabi raddil haq. Saya belajar dari fitnah-fitnah, termasuk dari perkara besar tertolaknya kebenaran atau menolak kebenaran, al-ghulu fir rijal, berlebihan dalam mensikapi seseorang. Bahkan min a'zami asbabil wuku' fis syirki wal bid'ah. Ini termasuk sebab ghulu terhadap individu orang menyebabkan terjatuh di dalam kesyirikan dan al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Ta'allamtu minal fitani anna masadir at-talaqi indal musafiqah wal ikhwan wa tabliq was sufiyah ar-ru' wal ahlamil manamiyah ar-ru'. Ru'ya, aku belajar dari fitnah ini, sumber pengambilan di sisi musafiqah ikhwanul muslimin tabligh sufiyah adalah pendapat-pendapat dan ahlam, yaitu mimpi-mimpi. Ta'allamtu minal fitan anna min asma'illahi sunna as-sittir walaysa as-sitar as-satir. Wallahu yuhibbu sitra wa yahuthu alaih wa ahlul bid'i wal ahwa yuhibbuna al-fadhiha. Aku belajar dari fitnah. Fitnah termasuk dari nama-nama Allah adalah sitir, bukan sitar atau satir. Ya, mereka yang mengucapkan demikian. Allahu Azza wa Jalla senang menutupi kekurangan hambanya dan menganjurkan atas hal itu. Tetapi ahlul bid'ah wal ahwa senang untuk kemudian terbongkar aibnya seseorang. Nas'alullah salamatal afiyah. Ta'allamtu minal fitan anna min asbabi raddil haq al-kibru wa ghamtu ahlil haqqi. Aku belajar dari fitnah-fitnah. Ternyata termasuk dari sebab-sebab ditolaknya kebenaran adalah kesombongan dan meremehkan orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Ta'allamtu minal fitani anna man dhanna ahnal batila sayantasir alal haq faqad asa'al dhanna billah. Aku belajar dari fitnah-fitnah bahwa barang siapa yang menyangka bahwa kebatilan itu akan ditolong di atas kebenaran, menang maksudnya, sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'allamtu minal fitan anna man jarahahu a'immatul jarah wa ta'dil fa inna jarhahum la yandamil illa bitawbati warruju ilal haqqi. Barang siapa, aku belajar dari fitnah bahwa barang siapa yang dilukai oleh ulama ahlu jarah wa ta'dil, artinya dijarah, maka jarahnya itu, lukanya tidak akan sembuh kecuali dia bertaubat dan kembali kepada al-haq. Ta'allamtu minal fitan anna sukuta an inkaril batil yuwahimu ahlal batil annahum alal haq. Aku belajar dari fitnah bahwa diam dalam mengingkari kebatilan akan memberikan anggapan ahlul batil bahwa mereka itu berada di atas al-haq. Tidak boleh diam. Ta'allamtu minal fitani anna dawamal hali minal muhal. Saya belajar dari fitnah-fitnah ini, ternyata terus berada dalam kondisi, satu kondisi istiqomah, kokoh, ternyata itu sesuatu yang mustahil. Aku belajar dari fitnah-fitnah, ternyata terus dalam satu kondisi adalah sesuatu yang muhal, mustahil. Ta'allamtu minal fitani anna man yuwali wa yu'adi ala dhatihi fala yuflih walan tanjah da'watuhu wa sayafdahuhu walau ba'dahin. Aku belajar dari fitnah bahwa siapapun yang berloyalitas benci karena dia kepentingan dirinya, dia berloyalitas, yang tidak menyertai dia ditendang, dicela, dibenci, tidak akan beruntung, tidak akan berhasil dakwahnya, bahkan Allah akan membongkarnya. Barakallahu fikum, na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita agar kita benar-benar tulus berjuang untuk barakallahu fikum agama Allah azza wa jalla dan dakwatul haq. Terakhir, ta'allamtu minal fitani anna tarda ahlil bid'ah wal ahwa'i sunnatun salafiyyatun wa tariqatun athariyyatun. Saya belajar dari fitnah-fitnah, ternyata mengusir ahlul bid'ah wal ahwa adalah sunnah salafiyah, jalannya salafus saleh dan jalan al-athariyah. Ditulis barakallahu fikum oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullahu taala rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla barakallahu fikum kita juga bisa belajar sebagaimana belajarnya beliau dari fitnah-fitnah yang terjadi di dalam hidup kita. Fitnah bersusul fitnah, bersusul fitnah, walaupun pemainnya adalah berbeda-beda, tetapi seolah-olah adalah satu mata rantai, mirip, mirip, mirip, mirip. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan terus kita belajar mengikuti bimbingan kibar ulama, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari berbagai macam fitan di dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan, kesalahan datang dari diri. Wa astaghfirullah. Barakallahu fikum dan syaitan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada kita semuanya atas apa yang telah kita baca. Barakallahu fikum dari karya-karyanya para ulama kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.